Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazhira, amma ba'd. Hai ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Masih kita sebutkan tentang pembahasan at-taqlid, termasuk dari penghalang seorang menerima kebenaran, mengikuti perkataan seorang ustaz atau seorang guru atau seorang alim dalam keadaan dia tidak mengetahui dalam perkara apa sang alim atau sang ustaz atau sang guru tersebut melandasi ucapan demikian pula perbuatannya, dengan hanya semata-mata bersandarkan kepada ucapan atau perbuatan sang alim. Ini termasuk dari sifat taklid. Dan taklid adalah termasuk dari perkara yang tercela, sehingga mereka para ulama menyebutkan beberapa perkataan-perkataan yang menjelaskan tentang perkara taklid tersebut. Bahkan bila mana kita melihat sejarah awal perkembangan al-Islam, tatkala Nabi alaihi salatu wasalam mengutus nabinya Muhammad alaihi salatu wasalam di tengah-tengah masyarakat ahli jahiliyah, kita akan menjumpai bahwasannya sebab musabab kenapa kebanyakan mereka menolak dakwah Rasul, membantahnya, mengingkarinya dan tidak mengimaninya, adalah ternyata kembalinya kepada permasalahan taklid. Lebih cenderung untuk kemudian mengamalkan tradisi nenek moyangnya. Lebih menganggap benar bahwasanya apa yang diwarisi oleh nenek moyangnya adalah sebagai satu ajaran yang paling benarnya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Dalam ayat yang lainnya, ma alfaina alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka mengatakan, sesungguhnya yang kami ikuti adalah apa yang kami tinggalkan, apa yang kami jumpai dari peninggalan-peninggalan tradisi nenek moyang kami. Ini hujah ahli al-jahiliyah di dalam melegalkan, membenarkan perbuatan mereka adalah ternyata kembalinya terhadap perkara taklid. Lebih cenderung untuk kemudian mengikuti pendapat nenek moyangnya. Adapun di dalam Islam, tidak dibenarkan seorang muslim bersifat atau bersikap taklid kepada seorang yang alim. Dalam artian taklidnya seorang muslim kepada sosok seorang yang alim saja dicela di dalam Islam, apalagi taklid kepada seorang yang jahil. Taklid kepada seorang yang hanya semata-mata berdalil bahwasanya orang tersebut adalah sosok tokoh yang besar, yang dimuliakan di tengah masyarakatnya, ataukah hanya semata-mata berdalil tentang ketenarannya, kemasyhurannya, padahal dia adalah sebagai seorang yang jahil, bukan sebagai seorang yang alim. Dan yang wajib dilakukan oleh seorang muslim adalah tunduk kepada petunjuk dalil yang ada dalam Al-Quran, demikian pula sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini dua pedoman yang baku, yang wajib dijalankan oleh setiap muslim, bahkan sebagai referensi hukum agamanya, kembalinya semuanya kepada Al-Quran, demikian pula sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Rasul alaihi salatu wassalam di dalam salah satu hadisnya telah menjamin keselamatan seorang hamba adalah dengan mereka berpegang dengan Al-Quran, demikian pula sunnah. Taraktukum syai'aini lan tadhillu ba'di abada. Aku telah meninggalkan kepada kalian dua hal yang kalian tidak akan tersesat setelah meninggalku untuk selama-lamanya. Yang pertama yang ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam adalah kitabullah, Al-Qur'anul Karim. Yang kedua adalah sunnati, sunnah ajaran Nabi alaihi salatu wasalam. Namun di dalam memahami praktek Al-Quran, demikian pula sunnah, tidak dibenarkan untuk kemudian memahaminya dengan ro'yunya, dengan pendapatnya. Tidak dibenarkan untuk kemudian memahami prakteknya hanya semata-mata berdasarkan perkiraannya. Ini yang kebanyakan kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam Al-Islam adalah mengembalikan pentafsiran Al-Quran, demikian pula sunnah, kepada pentafsiran sosok yang dipanutinya, ataukah berdasarkan hawa nafsunya. Seperti halnya kelompok Khawarij memahami tentang kafirnya para hukamil muslimin, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dengan ayat yang ada dalam surah Al-Ma'idah, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Mereka melandasi dengan ayat ini untuk kemudian menghukumi kafirnya setiap penguasa yang perundang-undangan mereka tidak ada dasarnya dalam Al-Quran, demikian pula sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka anggap semuanya kafir dan keluar dari Al-Islam. Bahkan yang dikafirkan oleh kelompok Khawarij ini tidak hanya penguasa-penguasa yang hidup pada zaman kita saat ini. Bahkan pada awal mulanya munculnya kelompok Khawarij ini, yang dikafirkan oleh mereka adalah para sahabat Rasul yang kibar, yang besar pada zamannya dan terkenal sumbangsihnya yang demikian besar terhadap Al-Islam. Mereka mengkafirkan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Mereka juga mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu karena tidak menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara keduanya dengan timbangan Al-Qur'an dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka kafirkan. Kisahnya ma'ruf disebutkan oleh mereka para ulama di dalam bab at-tarikh. Namun yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim di dalam mentafsirkan Al-Quran, demikian pula sunnah, untuk kemudian seorang bisa memahami faedah hukum yang seperti apa yang terkandung pada keduanya, adalah dengan berdasarkan pemahaman mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan berdasarkan apa yang difahami oleh mereka para sahabat. Karena mereka adalah orang-orang yang paling mengerti tentang pentafsiran Al-Quran. Dan mereka adalah orang-orang yang paling faham tentang maksud perkataan Nabi alaihi salatu wassalam. Karena mereka hidup pada zamannya. Mereka mengerti dengan sebab apa ayat ini diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka faham tentang sebab seperti apa Rasulullah alaihi salatu wassalam mengucapkan kalimatnya atau hadisnya. Karena mereka semasa dan bergaul bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang sifat al-firqatun najiyah, al-ta'ifah al-mansurah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Yang Rasulullah alaihi salatu wassalam sebelum menyebutkan sifat mereka Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwasanya mereka adalah kelompok yang senantiasa mendapatkan pertolongan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. La tazalu ta'ifatun min ummati mansurin zahirin 'alal haqq la yadhurruhum man khalafahum wala man khadhalahum hatta ya'ti amrullahi wa hum 'ala dhalik. Senantiasa ada sekelompok di antara umatku yang akan senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dari setiap perselisihan yang dialaminya, mereka akan mendapatkan pertolongan Allah. Dari setiap problematika yang dihadapi oleh mereka tatkala mendakwahkan al-Islam, mereka senantiasa mendapatkan pertolongan Allah. La yadhurruhum man khalafahum, tidaklah memadaratkan mereka orang-orang yang menyelisih mereka. Wala man khadhalahum, tidak pula orang-orang yang mencela dan menghina mereka. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan sifatnya dalam salah satu riwayat, man kana mislu ma kana alaihi man kana mislu ma kana na'am man kana mislu ma ana alaihi wa ashabi, yaitu mereka orang-orang yang melakukan semua amalan-amalan yang ada di dalam al-Islam sebagaimana apa yang saya lakukan, demikian pula para sahabatku. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan sifat al-ta'ifah al-mansurah adalah senantiasa kembali kepada bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam dan kembali kepada bimbingan mereka para sahabat Rasul alaihi salatu wasalam di dalam menerapkan tentang makna, demikian pula tafsir yang ada dalam Al-Quran, demikian pula sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Allah perintahkan agar seorang muslim mencontoh para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam terkait dalam pembahasan iman, di antaranya dalam firman-Nya, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jikalau mereka mau beriman semisal apa yang kalian imani, kalian di sini maknanya adalah sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, maka sungguh mereka benar-benar mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah persyaratkan seorang muslim akan terbimbing di dalam menerapkan tentang al-iman dengan mereka mencontoh seperti apa imannya para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, seperti apa penerapan mereka di seputar al-iman. Seorang muslim mencontohnya, menirunya, dan mengamalkan sebagaimana apa yang mereka amalkan. Demikian pula memahami apa yang ditafsirkan oleh mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam dengan apa yang difahami oleh mereka para ulama al-mu'tabirin yang benar-benar kokoh keilmuannya di dalam memahami Al-Quran, demikian pula sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Allah perintahkan seorang untuk kemudian bertanya kepada mereka para ulama, di antaranya dalam firman-Nya, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu zikir, maksudnya adalah mereka para ulama, bila mana kalian tidak mengetahuinya. Demikian pula Nabi alaihi salatu wasalam dalam salah satu riwayatnya menyatakan, ala sa'alu hina jahilu fa inna shifa'al 'ayyi su'alu. Tidakkah mereka bertanya tatkala mereka jahil? Karena sesungguhnya obatnya seorang yang jahil adalah bertanya. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam Nuniyahnya, al-jahlu qatilun wa shifa'uhu amrani fi at-tarkib muttafiqani. Ilmun min kitabin wa min sunnatin wa tabibu dzaaka 'alimur rabbani. Sesungguhnya kejahilan adalah satu obat yang akan bisa membunuh pelakunya. Kejahilan adalah sebagai satu penyakit yang bisa membunuh pelakunya. Penyakit yang berbahaya. Wasyifa'uhu, adapun obatnya ada pada dua perkara yang datang secara berurutan. Yang pertama adalah ilmun min kitabin, ilmunya seseorang di dalam memahami kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa min sunnatin, demikian pula ilmunya seseorang di dalam mengerti dan memahami sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa tabibu dzaka, dan tabibnya perkara itu seluruhnya adalah alimur rabbani, seorang alim yang benar-benar terbimbing sehingga seorang bisa mengerti tentang faedah di dalam Al-Quran, pentafsirannya, demikian pula hadis Nabi alaihi salatu wassalam dengan perkataan mereka para al-ulama. Kemudian di sini muallif Syekh Hamad bin Ibrahim Al-Utsman rahimahullah menyebutkan beberapa misal yang diambil faedah dari beberapa misal ini. Hendaklah seorang muslim benar-benar menjauhkan dirinya dari sifat at-taqlid, mengikuti seseorang tanpa dengan bimbingan al-ilm. Kata mu'alif di sini, hafizahullah, walamma zahabat ummul mu'minina Aisyah ila al-Basrah qabla waq'atil jamali. Tatkala Ummul Mukminin Aisyah, istri Nabi alaihi salatu wasalam, pergi ke kota Basrah sebelum terjadinya perang Jamal, perang yang ma'ruf yang terjadi akibat perselisihan mereka sebagian sahabat Nabi alaihi salatu wasalam dengan Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhum ajma'in, terkait penahanan para pembunuh Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, sehingga terjadi perselisihan antara para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha pernah satu ketika pergi ke kota Basrah sebelum terjadinya perang Jamal. Atba'aha amirul mu'minin Aliyun ibnahu al-Hasan wa Ammar ibn Yasir liyansuhan nas. Maka Ali bin Abi Talib amirul mu'minin mengutus putranya yang bernama Hasan, demikian pula Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma, untuk memberikan nasihat kepada manusia agar mereka jangan mudah terprovokasi, agar mereka benar-benar mengembalikan urusan itu kepada mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, tidak kemudian semakin menambah perselisihan tersebut semakin besar. Fakana min kalami Ammar li ahli al-Basrah, termasuk dari ucapannya Ammar ibn Yasir yang beliau sampaikan kepada penduduk yang ada di kota Basrah. Beliau mengatakan, wallahi innaha la zaujatu nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam, demi Allah sesungguhnya wanita ini adalah istri nabi kalian Muhammad alaihi salatu wasallam, yaitu Aisyah, fid dunya wal akhirah, baik ketika beliau masih berada di dunia ataukah setelah beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Aisyah pada waktu itu termasuk dari sahabat Rasul yang tidak sefaham dengan Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum, sehingga terjadilah peperangan Jamal yang masyhur dan ma'ruf yang waktu itu mereka membela Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Walakin Allah ibtalakum biha, akan tetapi pada saat ini Allah telah menimpakan bala kepada kalian dengan melalui perantara Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Liya'lama iyyahu tuti'uhu tuti'una amhiya, untuk kemudian Allah mengetahui apakah kalian benar-benar mentaati Allah ataukah mentaati sosoknya Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sehingga terjadilah perselisihan tersebut. Ammar bin Yasir mengingatkan kepada ahli Basrah agar mereka jernih di dalam berfikir, agar mereka benar-benar memeriksa seluruh tindakan, demikian pula ucapan mereka, agar benar-benar terbimbing dengan bimbingan Allah, demikian pula Rasulnya alaihi salatu wassalam. Jangan kemudian menilai tolak ukur kebenaran adalah dengan sosoknya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wa min a'zamil amthilati fi hadzal ma'na, termasuk dari permisalan yang kita bisa angkat sebagai contoh, sebagai permisalan yang besar yang semakna dengan apa yang kita sebutkan, adalah mutalabatu Fatimah radhiyallahu ta'ala anha bimirasiha min abiha sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwasanya Fatimah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya Rasul meminta kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk kemudian diberikan harta warisannya, harta warisan dari ayahnya yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pada saat meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua harta-harta Rasul berada di bawah kekuasaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, seluruh harta-harta Nabi alaihi salatu wasallam dikeluarkan sebagai sedekah untuk mereka kaum muslimin yang membutuhkan harta pada waktu tersebut. Sehingga falhasil Fatimah meminta kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk kemudian mendapatkan harta bahagian dari warisan Nabi. Wa hadza ibtila'un 'azimun li Siddiq, dan ini adalah sebagai satu ujian yang besar yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi sabbatahu Allah Subhanahu wa taala fi, Allah Subhanahu wa taala mengokohkan Abu Bakar As-Siddiq tatkala menjalani ujian tersebut. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berhujjah dengan hadis yang beliau dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul alaihi salatu wasallam sebelum wafatnya menyebutkan bahwasanya inna ma'syarul anbiya lam yurath. Sesungguhnya kita para nabi-nabi Allah hartanya tidak dijadikan sebagai warisan. Karena warisan para nabi adalah al-ilmu. Ya kan, innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama innama warratul ilma. Sesungguhnya para nabi-nabi tersebut tidaklah meninggalkan warisan berupa dirham, demikian pula dinar. Akan tetapi yang ditinggalkan warisan oleh mereka kepada umatnya adalah al-ilm. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir, seorang yang mengambilnya maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan yang demikian besar. Abu Bakar As-Siddiq memahami yang demikian karena beliau mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi Rasul memperkuat dengan kalimat yang berikutnya, "Fama tarakna sadaqah." Apa yang kami tinggalkan berupa harta-harta dunia ternilai sebagai sedekah untuk kaum muslimin. Sehingga harta warisan Nabi tatkala meninggal dunia teranggap sebagai sedekah. Yang membelanjakan harta Nabi alaihi salatu wasalam yang ternilai sebagai sedekah setelah meninggalnya Rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq yang beliau diangkat sebagai khalifah. Sehingga diarahkan berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh mereka kaum muslimin. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah ta'ala. Kemudian tatkala terjadi fitnah ini, Abu Bakar menyebutkan kalimat yang masyhur yang dijadikan perumpamaan oleh mereka para ulama tentang wajibnya seorang muslim untuk kemudian berpegang teguh dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, "Fa inni khashitu in taraktu syai'an min amrihi an azigha." Sesungguhnya saya mengkhawatirkan apabila saya meninggalkan salah satu saja dari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menjadikan saya termasuk dari mereka orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat, karena tidak menjadikan bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam sebagai bimbingannya. Dan diriwayatkan dalam salah satu riwayat akibat perselisihan tersebut akhirnya Fatimah radhiyallahu taala anha membenci Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sampai akhir hayatnya. Karena Fatimah radhiyallahu anha ini meninggal hanya beberapa waktu setelah meninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam. Dan yang benar di dalam kasus tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam beberapa kisah yang tadi kita sebutkan, kisah perselisihan antara Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib, demikian pula kisah perselisihan antara Fatimah dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum, kita bisa mengambil faedah bahwasanya yang namanya khilaf ini dimungkinkan dan sangat mungkin akan terjadi. Bahkan perselisihan tersebut tidak hanya terjadi di antara orang-orang jahil, bahkan di antara seorang yang alim akan dimungkinkan terjadinya perselisihan di antara mereka. Demikian pula seperti yang terjadi di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kita melihat bagaimana penerapan mereka para sahabat Rasul tatkala menyikapi khilaf tersebut. Apakah mereka menyikapinya secara atofiyah, yakni menurut hawa nafsunya cenderung kepada si fulan yang dimungkinkan benar karena kedudukannya, maka kita mengikutinya, yang nantinya mereka terjatuh ke dalam perkara taklid, apakah sebaliknya orang yang mulia di tengah mereka yang tatkala fitnah itu melanda mereka adalah yang mengembalikan urusan tersebut kepada bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Tentu jawabannya adalah yang kedua. Seorang yang mengembalikan perselisihan yang terjadi di antara mereka dengan bimbingan Al-Quran, demikian pula sunnah, adalah seorang yang terbaik di antara dua orang yang berselisih tersebut. Karena mereka telah benar-benar mempraktikkan perintah Allah di dalam Al-Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih tentang satu permasalahan, maka kembalikanlah kepada Allah. Maksudnya adalah dikembalikan kepada Al-Quran. Dan kembalikan pula kepada Rasul, maksudnya dikembalikan kepada beliau setelah ketika beliau masih hidup dengan mendatangi Rasul dan mempertanyakannya. Adapun setelah Rasul wafat dan meninggal dunia, maka maksudnya adalah mengembalikan perselisihan tersebut untuk dicari solusinya dengan membuka hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian jauh lebih baik dan lebih baik pula dari sisi akibatnya. Ini prinsip yang wajib dilakukan oleh seorang muslim. Dari setiap zaman, setiap tempat, setiap waktu adalah mengembalikan perselisihan mereka kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian mempertanyakan tentang pemahaman yang ada dalam Al-Quran, demikian pula Sunnah, dengan mereka para al-ulama yang benar-benar memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaysa ma'ana hadha, namun disebutkan oleh ma'alif di sini hafizahullah, bukanlah makna dari apa yang telah kita sebutkan seluruhnya, ayastaqilla talibul ilmu binafsihi fin nazar bin nususi kama yafa'aluhu al-ba'du. Tidaklah kemudian diambil faedah bahwasanya penuntut ilmu dianjurkan untuk mencukupkan dengan dirinya sendiri tatkala memahami nas-nas yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Bukan seperti ini maknanya. Bukan artinya tatkala kita membahas tentang tercelanya perbuatan taklid, tidak dibolehkannya seorang taklid kepada seorang yang alim. Artinya kita mentafsirkan Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pentafsiran yang baik menurut diri kita. Tidak demikian. sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian mereka. Wa hasala lahum bisababi dzalika minasyudzub, sehingga akhirnya mereka terjatuh dengan sebab hal tersebut perkara-perkara yang menyimpang. Wa intihalul madzahibil mabruha fi ma huwa ma'lum, dan lebih cenderung untuk kemudian mengokohkan mazhab yang tidak kokoh dan tidak kuat sebagaimana yang kita mengetahuinya. Balil wajib, akan tapi yang wajib dilakukan oleh seluruh para talibul ilmi adalah ayyasta'ina bil ulama'i fi fahmin nusus, untuk mereka menjadikan mereka para ulama sebagai sosok orang-orang yang akan bisa membantu mereka di dalam memahami nas-nas yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Memahami Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman mereka para ulama. Dan yang lebih ditekankan adalah mengambil referensi hukum yang ada dalam Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman mereka para ulama al-kibar, para ulama yang benar-benar kibar, yang faham tentang Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana dokter, ya kan, dokter itu memiliki kriteria yang berbeda-beda, rating yang berbeda-beda antara satu dokter dengan dokter yang lainnya, walaupun sama-sama satu spesialis. Ada yang senior, ada yang junior. Demikian pula mereka para ulama. Ada orang-orang yang telah mengubankan rambutnya demi mempelajari Al-Quran dan Sunnah, sehingga mereka paling mengerti pentafsirannya, paling mengerti istidlal yang seharusnya dan layak untuk kemudian diambil hukum dengannya. Ada pula di antara mereka para ulama yang junior, yang keilmuannya di bawah mereka. Kita seorang muslim dianjurkan untuk kemudian mengembalikan pentafsiran Al-Quran dan Sunnah dengan paham pemahaman mereka para ulama al-kibar. Jangan sekali lagi terbawa dengan sifat taklid. Kata Nabi alaihi salatu wassalam di dalam salah satu hadisnya, al-barakatu ma'a akabirikum, sesungguhnya barokah Allah subhanahu wa ta'ala itu ada bersama dengan orang-orang yang kibar, orang-orang yang besar di tengah-tengah kalian. Makna kibar di dalam hadis ini terkena pula kepada mereka kibar dari sisi ilmunya. Bukan kibar dari sisi umurnya saja, tapi kibar dari sisi ilmunya. Jangan kemudian akhirnya seorang berat hati untuk kemudian menerima nasihat mereka para ulama al-kibar, karena berkonsekuensi dia harus menyingkirkan sosok seorang ustadznya atau seorang alimnya. Dia memberikan konsekuensi baginya untuk kemudian meninggalkannya. Jangan kemudian akhirnya terjatuh ke dalam sifat taklid. Kalau misal seorang tatkala menyikapi satu perselisihan antara sosok seorang alim yang kibar dengan sosok seorang alim yang sigar, dia lebih mengedepankan sosok seorang alim yang sigar disebabkan karena fanatisme, karena taklidnya, kedekatannya dengan sosok sang alim tersebut. Apakah mungkin sang alim ini adalah seorang yang memiliki andil besar memberikan hidayah kepada dirinya? Ini sangat dimungkinkan dia terjatuh ke dalam penyimpangan dalam keadaan dia tidak menyadarinya, wal'iyazubillah. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Sebagaimana seorang tatkala berkeinginan untuk kemudian menyembuhkan putrinya yang dalam keadaan sakit, ketika membawa ke dokter spesialis, yang pertama dia datangi dokter spesialis yang junior, kemudian menyimpulkan bahwasanya penyakit anaknya adalah TBC. Kemudian dia bertanya lagi kepada seorang dokter yang senior dan memvonis bahwasanya putrinya terkena paru-paru. Maka yang dia pilih adalah berdasarkan arahan dokter spesialis yang senior tersebut. Terlebih lagi dokter yang senior ini tatkala dia membawa putrinya lebih lengkap, iya kan, bahan-bahan medisnya, alat-alatnya, ada ronsennya, ada ininya, ada itunya. Adapun datang ke dokter yang senior tadi hanya sekedar diperiksa, dan sekedar diperiksa apa namanya, sekedar dipegang, akhirnya langsung memberikan vonis, tentu tidak meyakinkan orang yang bertanya kepada dirinya. Demikian pula masyarakat ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, sikap seorang muslim untuk kemudian mencari obat dalam keadaan obat yang hendak dicarinya adalah tidak berhubungan dengan abdan, dengan penyakit badan atau jasmani, tapi obat yang berhubungan dengan manhaj, obat yang berhubungan dengan iman, untuk kemudian benar-benar menanyakan kepada ahlinya, yaitu mereka para ulama al-kibar. Jangan akhirnya terbawa ke sifat atofiyah. Sifat atofiyah ini timbul nantinya akan melahirkan sifat taklid. Seorang tidaklah melandas, tidaklah terjatuh ke dalam sifat taklid, melainkan mengawalinya dengan sifat atofiyah. Yakni apa namanya, terkesima dengan sosoknya, merasa takjub dengan gaya bahasanya tatkala menerangkan, terlihat kezuhudannya, terlihat kekhusyukannya, akhirnya terbawa sifat atofiyah yang seperti ini, kemudian akhirnya dia terjatuh ke dalam sifat taklid, menyatakan bahwasanya pendapatnya adalah benar, menyatakan dia adalah seorang yang benar, namun sekarang dia terzolimi, bahkan menyalahkan pihak-pihak yang mentahdir, memberikan peringatan kepada orang tersebut. Ini bahaya sifat at-taqlid. Sehingga di sini mu'alif hafizahullahu ta'ala hendak menerangkan kepada kita tentang perbedaan istifadatu, al-istifadatu bil-ulama dan at-taqlid, mengambil faedah dengan keterangan mereka para ulama dengan sifat taklid. Berkata al-alama Amir As-San'ani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Irsyadun Nuqat ila Taisiril Ijtihad, wa farqun baina taqlidil alim fi jami'i ma qalahu wa baina al-isti'anati bifahmihim. Perbedaan perkara taklid, taklidnya seseorang kepada sosok yang alim pada semua ucapannya, dengan sifat seseorang meminta pertolongan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman mereka, seorang yang alim adalah fa innal awwala akhadha biqawlihi min ghairi nadhrin fi dalilin min kitabin wala sunnah. Perkara yang pertama yang dikategorikan sebagai taklid adalah keadaan seorang yang mengambil ucapan sosok tertentu tanpa melihat ke dalil referensinya di dalam Al-Quran, demikian pula sunnah. Perkataannya murni benar, perkataannya sudah pasti mencocoki kebenaran, tidak mungkin salah, tanpa melihat apakah perkataannya tersebut ada dalilnya dalam Al-Quran ataukah di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wal isti'anatu bifahmi, adapun perbuatan seorang meminta bantuan dengan pemahaman mereka para ulama, dan ini perkara yang kedua, bimanzilati dalili fit tariq, kedudukannya sama dengan kita menunjuk seorang penunjuk jalan untuk kemudian menunjukkan arah jalan kepada kita. Jalannya sudah ada, ya kan? Namun tatkala seorang melewati jalan tersebut terkadang bercabang, sehingga seorang tidak mengerti dan mengetahui arah tujuannya tersebut, apakah ke kiri atau ke kanan, maka dia menyewa seorang dalil, seorang penunjuk arah yang mengerti dan faham tentang arah-arah yang ada di jalan tersebut. Sehingga perkara yang kedua ini sama kedudukannya dengan perkara ini. Wal kharitul mahir libni sabil, seorang yang mahir untuk mengarahkan seorang yang musafir, fahuwa dalilun ila dalil, maka maknanya adalah dalil, petunjuk untuk kemudian mengarahkan seorang ke dalil. Dalilnya sudah ada, namun kita tidak mengetahui apakah dalil itu pas untuk diterapkan ke satu permasalahan yang kita berada di atasnya ataukah tidak. Maka bertanya kepada seorang yang alim. Kemudian sang alim ini memahami dalil ini pas diterapkan ke permasalahan ini. Dalil ini adalah menunjukkan tentang permasalahan yang itu, sehingga seorang faham solusi dari permasalahannya dengan diarahkan pendalilannya oleh mereka para al-ulama. Ini perbedaan antara taqlid dan al-istifadatu al-autaka al-isti'anatu bifahmil alim. Wahaza ذكرناهُ لأن البعض غلا وتطرف في منابذة التقليد. Perkara ini perlu untuk kemudian kita sebutkan karena sebagian manusia memiliki sifat ekstrim dan menyimpang dalam rangka untuk melawan taklid. وَحَمَلَهُ ذَلِكَ عَلَى الْإِنْعِزَالِ عَنِ الْعُلَمَاءِ, sehingga membawa mereka untuk tidak mau menerima bimbingan para ulama. Tatkala mereka para ulama mengatakan demikian dan demikian, dia tidak mau untuk kemudian menerimanya, lebih cenderung untuk kemudian menerima apa yang menurut hawa nafsunya cocok untuk kemudian diamalkan berdasarkan pemahaman kedangkalannya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa adamul istifadati min ilmihim, demikian pula akhirnya membawa mereka untuk tidak mau mengambil faedah dari ilmu mereka, sehingga mereka telah meninggalkan satu wasilah yang besar dari wasilah-wasilah sebab seseorang bisa memahami ad-din, bisa memahami agamanya, yaitu dengan menjadikan mereka para ulama sebagai perantara untuk kemudian mereka memahaminya. Maka dari itu, ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahmakumullah, mereka para ulama mencela adanya sosok yang muta'alim yang merasa dia berilmu padahal dia tidak berilmu, akan tetapi dia mempelajari pengetahuannya tersebut secara otodidak, hanya sekedar membaca buku ini kemudian menelaahnya sendiri, akhirnya dia memposisikan dirinya sebagai seorang yang alim. Ini bukan termasuk dari seorang yang alim. Karena termasuk dari syarat-syarat sosok seorang yang alim adalah dia menerima ilmu tersebut secara talaqqi. Yani langsung muwajahah, berhadapan dengan seorang yang alim. Dia diajari oleh seorang yang alim ini perkara ini dan perkara itu, kemudian dia bisa memahaminya. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Seperti gambaran seseorang ingin mempelajari ilmu nahwu. Dia pelajari secara otodidak, maka sudah bisa kita pastikan dia akan mengalami kegagalan. Tidak akan bisa maju. Tidak akan bisa berkembang. Berbeda halnya dengan seorang yang mempelajari ilmu tersebut di hadapan seorang yang alim. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam ابن تيمية رحمه الله تعالى فأئمة المسلمين الذين اتبعوهم وسائل وطرق وأدلة بين الناس وبين الرسول. Para imam-imamnya kaum muslimin yang mereka mengikutinya adalah sebagai wasilah perantara dan jalan-jalan, demikian pula petunjuk antara manusia dengan Rasul. Karena mereka orang yang paling faham mengerti tentang Al-Quran dan Sunnah, akhirnya mereka manusia bertanya kepada mereka, sehingga para ulama hanya sekedar menjadi perantara antara mereka dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuballighunahum ma qala, mereka menyampaikan apa yang telah disabdakan oleh Rasul. Ketika kita bertanya kepada mereka para ulama, yang kita dengarkan dari lisan mereka adalah qala Allah wa qala Rasul. Allah mengatakan demikian, Rasul mengatakan demikian, maka konsekuensinya kamu harus demikian. Itu yang kita tanyakan kepada mereka para ulama. Sehingga bukan kemudian mencari solusinya berdasarkan hawa nafsunya. Kalau menurut saya demikian dan demikian, tidak demikian mereka para ulama. Tapi mereka menyampaikan kepada siapa saja yang bertanya kepada mereka dengan pendalilan yang ada dalam Al-Quran, demikian pula sunnah Nabi alaihi salatu salam. Sehingga mereka menyampaikan apa yang disabdakan oleh Rasul. Wa yufahimunahum muradahu bihasab ijtihadihim wastita'atihim. Dan mereka berupaya untuk memahamkan kepada manusia apa yang dimaukan oleh Rasul sesuai dengan ijtihad mereka dan sesuai dengan kapasitas keilmuannya. Sehingga terkadang, sehingga pada sebagian keadaan terkadang berbeda-beda. Istidlal yang dijadikan oleh sebagian para ulama terkadang berbeda dengan istidlal yang dijadikan oleh sebagian para ulama yang lain. Seringnya terkhusus di dalam pembahasan fikih. Terkhusus dalam pembahasan fikih terjadi khilaf yang panjang dalam setiap hukum dari hukum-hukum yang terkait dalam permasalahan al-fiqih. Dan seorang muslim dianjurkan untuk kemudian mengamalkan sesuai dengan dalil, bukan berdasarkan taklid. Kita bacakan yang berikutnya, poin yang ke-8 dari as-sawarif 'anil haq, perkara-perkara yang akan bisa memalingkan seorang dari kebenaran. Yaitu al-ujub, sifat ujub, sifat ujub artinya adalah merasa bangga dengan perbuatan, amalan dan kapasitas yang dimilikinya, apakah itu ilmu ataukah ibadah. Dia merasa ujub dengan dirinya sendiri, dengan amalannya. Dan ini termasuk dari penghalang, dari penghalang-penghalang seseorang menerima kebenaran. Mu'alif di sini berdalil dengan apa yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Ghafir ayat yang ke-83 berkisah tentang para ulama ahlul kitab. Sebab-musabab mereka tidak mau tunduk untuk kemudian beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah disebabkan karena perasaan ujub mereka dengan keilmuan yang dimilikinya. Disebutkan dalam ayat tersebut, falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima 'indahum minal 'ilmi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Tatkala datang kepada mereka rasul-rasul mereka membawa bayyinat, penjelasan yang demikian jelas, namun mereka bergembira dengan apa yang mereka miliki berupa ilmu. Perasaan takjub mereka dengan keilmuan mereka, merasa cukup untuk kemudian mengamalkan apa yang dimiliki oleh mereka tanpa harus mengikuti Rasul. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, sehingga terkena kepada mereka apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mencelanya, yang merendahkannya. Sehingga al-ujub termasuk dari penghalang, dari penghalang-penghalang seorang menerima kebenaran. Ujub ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah tidak hanya dilarang terkait dalam hal seseorang menerima kebenaran atau tidaknya, merasa bangga diri dengan keilmuannya, akhirnya dia menolak kebenaran dan menganggap dirinya adalah sosok yang paling benar. Ujub tidak hanya diharamkan dalam perkara yang demikian. Bahkan perasaan ujub ini adalah perkara yang diharamkan terkait pula dalam bab muamalah dan ibadat. Seorang merasa takjub dengan ibadahnya. Seorang merasa takjub dengan perbuatannya. Apakah sifatnya ide? Ataukah sifatnya usulan? Ataukah sifatnya perbuatan pekerjaan yang diamalkannya? Dia takjub dengan apa yang dilakukannya. Ini juga termasuk perkara yang tercela. akan bisa menghilangkan nilai keikhlasan, bahkan akan bisa membatalkan satu amalan yang saleh yang seharusnya ternilai ibadah di sisi Allah, dalam keadaan ternyata pelakunya memiliki perasaan ujub tatkala dia menjalankan amalan tersebut. Kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala, fa innal amala salih la turfa' wa fihi ujub. Sesungguhnya amalan salat tersebut tidak akan terangkat diterima oleh Allah bila mana ternyata orang yang mengamalkannya ada unsur ujub di dalam dirinya. Sehingga tidak hanya memalingkan seorang dari kebenaran, bahkan akan membatalkan amalan ibadah yang diamalkan oleh seorang hamba. Yang disyariatkan adalah sebaliknya. Kriteria seorang muslim tatkala beribadah kepada Allah, Allah sifati dengan dua sifat. Yang pertama roja, yang kedua adalah khauf. Roja adalah seorang mukmin tatkala menjalankan satu amalan, dia mengharap agar supaya amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun khauf adalah perasaan takutnya seorang muslim jangan sampai amalan yang diamalkannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berdoa, beribadah kepada kami dilandasi dengan khaufan wa tama'a. Rasa khauf takut kalau misal amalannya tidak diterima, doanya tidak dikabulkan. Wa tama'a, demikian pula raja, besar rasa harap mereka agar supaya Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Ini dua sifat yang menjadi pedoman seorang muslim tatkala mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan perasaan tamaan tersebut akhirnya menyebabkan seorang muslim mengupayakan untuk melakukan perbuatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Dengan perasaan tamak dia mengharapkan agar supaya amalan yang diamalkannya betul-betul dilakukan sebaik-baiknya. Adapun khauf menyebabkan seorang muslim meninggalkan sebab dari sebab-sebab tidak terangkatnya dan tidak diterimanya amalan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia benar-benar mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Islam mengajari seorang untuk kemudian benar-benar ikhlas tatkala beribadah. Dengan keikhlasan akan menyebabkan besarnya pahala yang diamalkan oleh seorang hamba. Walaupun amalan yang diamalkannya adalah sesuatu yang rendah, yang kecil. Karena yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dari sisi amalannya, tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang ada di dalam qalbu, hati orang yang mengamalkannya. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sesungguhnya yang sampai kepada Allah dari darah-darah yang kalian alirkan tatkala berkorban adalah bukan daging-dagingnya yang paling banyak, berarti yang paling afdol. Demikian pula darah-darahnya, yang paling banyak mengalirkan darah berarti dia adalah seorang yang afdol, yang banyak pahalanya. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah konsekuensi benar tidaknya takwa orang yang mengamalkannya. Demikian pula Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat ke jasad-jasad kalian, demikian pula badan-badan kalian, tapi yang dilihat oleh Allah adalah amalan-amalan kalian dan hati-hati kalian. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan antara amalan dengan hati, tidak hanya menyebutkan hatinya saja, tidak hanya menyebutkan amalannya saja, tapi disebutkan dua-duanya, al-qalbu dan al-amal, niatan yang ada dalam hati, demikian pula bentuk amalan yang lahir dari anggota badannya. Al-Imam Ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala menyebutkan, rubba min amalin kabirin tusaghiruhu niyyah, wa rubba min amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah. Terkadang di sana ada satu amalan yang besar, akan tetapi memperkecil balasannya disebabkan karena niatan orang yang mengamalkannya. Wa rubba min amalin saghir, terkadang di sana ada satu amalan yang kecil, akan tetapi menjadi besar balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena niatan orang yang mengamalkannya. Sebagaimana mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, amalan sedekah yang mereka berikan di jalan Allah, walaupun sebesar satu mud atau setengah mud tangan mereka, nilainya jauh lebih afdal, lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang-orang yang berinfak dari orang-orang yang datang setelah mereka, walaupun harta yang mereka infakkan adalah semisal satu gunung Uhud emas. Tidak menyamai apa yang diinfakkan oleh mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lamu bissawab. Insyaallah taala yang bisa ana sampaikan, wal afu minkum akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.